dengan harapan upaya untuk membersihkan dengan secara berkesinambungan tadi sebagai bentuk akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian disebutkan ulama, salah satu dari tanda husnul khatimah adalah seseorang muslim tadi dalam kehidupannya tidak henti-hentinya untuk mempelajari, membahas tentang ketauhidan dan demi ketauhidan. Tiada kata henti dalam hidupnya untuk mempelajari tauhid sebagai bentuk kehati-hatiannya, agar jangan sampai dia terjatuh kepada dosa yang terbesar yang dibenci, dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, kesyirikan. Demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan, dan demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan. Sudah semestinya kita seperti itu, takut. Jangankan kita, bapak dari ketauhidan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang terdepan takut kepada Allah Jalla wa'ala untuk terjatuh kepada kesyirikan. Dibuktikan dalam firman Allah Jalla wa'ala, Rabbi wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, jauhkan aku dan jauhkan anak cucuku, anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam, kepada berhala-berhala. Nah, maka dikabulkannya doa beliau alaihi salatu wassalam, para nabi dan rasul yang datang sesudah beliau, sampai nabi yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri berada di atas tauhid yang sebenarnya. Dalil yang dibawakan oleh muallif ayat Al-Qur'an sudah kita bahas padanya dua ayat, dan kita telah memasuki hadis yang dibawakan oleh beliau. Kita baca bersama hadisnya. An Husain ibni Abdurrahman qala كنت عند سعيد بن جبير Riwayatnya dari Husain bin Abdul Rahman, lengkapnya nama beliau As-Sulami, kunyah beliau Abul Hudail, yang beliau berasal dari Kufah, Irak, tergolong dari perawi yang thiqah, yang mana beliau wafat pada tahun 136 Hijriah dengan usia 93 tahun. Rahimahullah. Kata Husain bin Abdurrahman, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari aku berada di tempatnya Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Al-Imam Al-Faqih. Salah seorang imam yang faqih. Min jillati ashabin Ibnu Abbas. Dari pengikutnya atau murid Ibnu Abbas yang terpandang. 6. Yang masyhur dengan kecerdasannya. Di mana beliau juga dari Kufah, yang beliau terbunuh melalui tangan Al-Hajjaj pada tahun 95 Hijriah dengan usia belum mencapai 50 tahun. Rahimahullah, seorang tabi'in Sa'id bin Jubair. Kelanjutannya, faqala. Faqala, ayyukum ra'al kaukaba alladhi inqaddal bariha. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, ayyukum, siapa di antara kalian ra'al kaukab, yang melihat bintang, alladhi inqadda, yang mana bintang itu inqadda maknanya saqata, jatuh, al-barihah, al-barihah malam yang paling dekat yang telah berlalu, sehingga mungkin maknanya dalam bahasa kita semalam. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu, maka aku jawab, kata Husain, ana, saya. Thumma qultu, kemudian aku lanjutkan, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, ama maknanya adalah ala. Ketahuilah, inni lam akun fi salatin, bahwasannya aku di saat itu tidak sedang dalam keadaan salat. 6. Kita baca, ayyukum ra'al kaukab alladhi qaddal barihah. Wa qultu ana. Thumma qultu ama inni lam akun fi salatin. Dengan tambahan jawaban ini memberikan faedah kepada kita apa yang disebutkan oleh salaf, menunjukkan fadlus salaf, keutamaan pendahulu kita yang mulia, menunjukkan keutamaan salaf, wahirsuhum, dan kehati-hatian mereka alal ikhlas, untuk selalu berada di atas keikhlasan. Yang kedua, bu'duhum anir riya, jauhnya mereka dari sifat atau sikap riya. Wattazayyun bima laysa fihim, dan membaguskan diri pada apa yang tidak semestinya pada mereka. Maksudnya, ingin menjelaskan kepada yang mendengar dari pertanyaan dan jawaban tadi, bahwa dia saksikan bintang jatuh, tapi di saat itu tidak dalam keadaan sholat. Agar tidak disangka orang yang mendengarnya bahwa Husain di saat itu pada kesempatan bintang jatuh tadi malam, kemudian dia bisa menyempatkan untuk sholat qiyamul lail. Beliau tidak lakukan sholat itu, entah mungkin karena suatu sebab, mungkin tidak sempat, atau mungkin karena sebab yang lain. Yang jelas beliau tidak lakukan sholat di saat kejadian itu. Dan beliau dengan itu beliau utarakan di dalam jawabannya, agar orang yang mendengar di sekitarnya tidak menyangka mungkin dia waktu lihat bintang jatuh tadi malam masih ada waktu sebelum subuh, kemudian dia sholat qiyamul lail. Wong namanya juga bangun tengah malam, kan jelas insya Allah dia mungkin sholat qiyamul lail. Ternyata ditegaskan kepada yang menyaksikan perkara kejadian alam tadi, dia belum atau tidak dalam keadaan sholat. Maka seandainya Husain hanya menjawab saya yang menyaksikan kejadian itu, cukup. Karena pertanyaannya, siapa di antara kalian yang menyaksikan kejadian bintang jatuh? Cukup dengan jawaban singkat, saya. Tapi karena ingin menunjukkan keikhlasannya, maksudnya agar tidak dikira dia berbuat baik dalam keadaan pada kondisi yang semestinya tidak, maka dijawablah tambahannya bahwa aku tidak dalam keadaan sholat. Bisa dipahami? Nah. Walakinni ludigtu. Akan tetapi justru saat itu aku disengat. Ludigtu, aku disengat. Yang menyengatnya adalah binatang yang mengandung racun. Akrab, kala jengking atau semisalnya, kondisi di masa itu mungkin juga suasana yang tidak jauh dari lubang-lubang dan sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya suatu binatang kala jengking tadi dari bawah tanah dan semisalnya masuk ke dalam rumah. Tidak diketahui, kemudian tahu-tahu menyengat kaki penghuninya. Sehingga kemudian apa yang dialami Husain tadi, dia dalam keadaan kejadian alam tadi justru dia sedang disengat. Mungkin ini yang jadi sebab beliau tidak bisa sempat sholat malam. Karena sedang disengat kala jengking atau semisalnya. Dengan ungkapan itu tadi oleh Husain, qala, kemudian Sa'id bin Jubair tanya. Nah, Sa'id bin Jubair tanya kepadanya, fama sana'ta, maka apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat? Beliau ingin menanyakan sikap ketika dia mendapatkan suatu musibah berupa gigitan binatang beracun tersebut. Qultu, kemudian aku jawab, kata Husain, irtaqaitu, aku diruqyah. Aku diruqyah. Nah. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair tanya lagi, Fama hamalaka ala dhalik, apa yang mengantarkanmu atau apa yang membuatmu atau apa yang mendorongmu ala dhalik untuk berbuat seperti itu, untuk melakukan diruqyah untukmu. Menunjukkan bahwa Sa'id bin Jubair meminta lebih lanjut bukti suatu amalan yang dilakukan, apakah memang ada padanya dasarnya, dalilnya ataukah tidak. Demikian diterangkan, talabul hujja ala sihhatil madhab, diinginkan di sana menuntut adanya argumentasi ala sihhatil madhab tentang keabsahan pendapatnya. Dia punya perbuatan seperti itu, perlu dipertanggungjawabkan. Perlu ada bukti, karena suatu amalan harus berdasarkan dengan dalil. Sehingga sekaligus di situ Sa'id bin Jubair ingin mendidik, melatih orang-orang yang bersamanya untuk beranjak dalam suatu masalah berdasarkan dalil. Fama hamalaka ala dhalik. Nah. Qultu, maka kemudian kata Husain, aku jawab, hadithun haddatsanahu asy-Sya'bi. Adanya suatu hadis haddatsanahu asy-Sya'bi, di mana al-Imam asy-Sya'bi, asy-Sya'bi adalah salah seorang nama imam. Naam, haddatsanahu, yang telah menceritakannya hadis tersebut. Nama asy-Sya'bi adalah Amir bin Syurahil. Nama beliau Amir bin Syurahil Al-Hamadani. Al-Hamadani. Beliau dilahirkan pada khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa min thiqatit tabi'in wa fuqaha'ihim. Beliau termasuk di kalangan tabi'in yang tersiqah, atau di antara sekian siqah di kalangan ulama tabi'in. Yakni ucapannya atau pendalilannya atau perkataannya tadi bisa dihandalkan. Wa fuqaha'ihim, bahkan beliau termasuk ulama fikihnya di kalangan mereka, di kalangan tabi'in, yang mana beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Maka setidaknya kita perlu mengenal masing-masing nama ulama. Kita telah kenal siapa Abdurrahman Husain bin Abdurrahman, yakni As-Sulami, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapakah Sa'id bin Jubair? Siapakah pula Asy-Sya'bi? Nah, maka jawaban Husain, suatu hadis yang telah diceritakan atau disampaikan hadis tersebut oleh al-Imam Asy-Sya'bi. Qala, kemudian Sa'id bertanya lagi, wa ma haddatsakum? Maka kalau begitu bahasa kita, wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan kepada kalian, kepadamu, kepada kalian? Apa isi hadis yang sampai kepadamu sehingga engkau bisa berbuat amalan tadi berdasarkan dalil? Qultu, maka kemudian Husain menyebutkan sanadnya. Haddatsana an Buraidah ibnul Husayb, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibnul Husayb. Buraidah ibnul Husayb, lengkapnya ibnul Harith al-Aslami. Ibnul Harith al-Aslami. Siapa beliau? Sahabiyun syahir, sahabat yang masyhur. Maka kalau sudah begitu, apalagi kita tidak boleh asing dengan nama manusia-manusia mulia didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau, Buraidah ibnul Husayb ibnul Harith al-Aslami, yang mana beliau wafat tahun 63 Hijriyah. Telah menceritakan kepada kami, terus kemudian menunjukkan ke atas riwayatnya, dari Buraidah ibnul Husayb, annahu qal, bahwa Buraidah menyatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Kita lanjutkan apa yang kita baca. Walakinni ludigtu. Qala, fama sana'ta? Qultu, irtaqaitu. Qala, fama hamalaka ala dhalik? Qultu, hadithun haddathanahu asy-Sya'bi. Qala, wama haddathakum? Qultu, haddathana an Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min ainin au humatin. Kata beliau, la ruqyah, tidak ada ruqyah. Ruqyah dengan qaf, ruqyah. Jangan keliru ruqyah. Nanti ru'yatul hilal. Nah, kalau qafnya diganti dengan huruf hamzah, ru'yah, maka itu melihat. Yang kita tahu dengan sebagai cara untuk menentukan masuknya Ramadan, keluarnya dan sebagainya. Maka itu ru'yah. Tapi ini ruqyah. Ruqyah adalah pengobatan dengan doa-doa yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hukum ruqyah ada dua. Yang pertama adalah yang syar'i, sehingga boleh diamalkan, bisa dipakai. Yang mana yang syar'i adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kedua, ruqyah yang terlarang, yang bagaimana adalah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dilarang. Nah. Maka kata Buraidah, la ruqyah, tidak ada ruqyah illa min ainin, kecuali dari penyakit ain au humatin, atau penyakit humah. Apa penyakit ain? Isabatul ain ghairahu bi'aini. Timpaan mata seseorang ya kepada yang lainnya dengan matanya. Mungkin dengan maksud dia menatap seseorang disertai maksud hasad, kebencian, atau maksud-maksud yang lain, kejahatan. Sehingga orang yang ditatap, yang dipandang matanya tadi, kemudian tiba-tiba sakit tidak lama kemudian. Nah, maka itu dinamakan penyakit ain, bukan penyakit mata biasa, merah begitu, tidak. Tapi mata menimpakan tadi karena sebab hasad. Yang itu semua bisa terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlu adanya penjagaan. Nah, penjagaan dari segala bentuk kejahatan. Di antaranya kita dibimbing doa pagi dan doa petang. Padanya sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Nah, dibaca itu 3 kali. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Nah, itu kita praktekkan tiap hari ketika pagi, waktunya dari sejak selesai zikir salat subuh sampai terbitnya matahari. Petang maksudnya setelah kita zikir selesai salat asar sampai sebelum maghrib. Nah, maka kita amalkan di antaranya itu. Masih ada tuntunan doa pagi dan petang yang lainnya. Di antaranya pula adalah doa-doa yang sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilihat dalam kumpulan doa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Nah, maka itu penyakit al-ain. Sedangkan al-humah adalah sammul aqrab, racunnya kala jengking atau yang serupa dengannya. Maka kalau begitu, apa makna hadis? Disebutkan oleh al-imam al-Khattabi rahimahullah, la ruqyah ashfa wa aula min ruqyatil ain wal humah. tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama, artinya lebih mujarab, dibandingkan untuk dipergunakan karena tertimpa penyakit ain dan tertimpa karena al-huma. Maka kejadian yang menimpa kepada Husain bin Abdurrahman, dia disengat kalajengking, kemudian dia diruqyah. Dan itu dibuktikan dengan bukti sebagaimana yang telah kita saksikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah meruqyah, dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah. Sebagai bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau terkena sihir. Maka sudah dibuktikan bahwa adanya dasar dengan pernyataan sahabat tadi, dan lebih-lebih lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Dengan jawaban Husain bin Abdurrahman tersebut, kemudian tanggapan Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Alangkah bagusnya. Qad man intaha ila ma sami'. Orang yang mengakhiri sesuatu ila ma sami', berdasarkan apa yang telah dia dengar. Artinya apa? Man akhada bima ballaghahu minal ilmi. Orang yang telah mengambil ilmu yang telah sampai kepadanya, wa amila bih, dan kemudian dia praktekkan, dia amalkan, maka dikatakan ahsan, itulah yang terbaik, sikap yang baik. Bikhilaf man ya'mal bijahlin, berbeda kondisinya orang yang berbuat dengan kejahilan, aula ya'mal bima ya'lam, atau dia tidak amalkan apa yang telah dia ketahui. Fa innahu musiun athim, maka dia orang yang jelek dan orang yang berdosa. Maka orang yang benar, orang yang baik tadi adalah dia bisa membuktikan perbuatannya tadi berdasarkan dari ilmunya. Maka dari sini menunjukkan keutamaan ilmu salaf dan sekaligus bagaimana baiknya adab mereka. Baiknya adab tadi adalah bisa membuktikan amalan tadi dengan ilmunya. Kita lanjutkan. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan riwayat yang lain. Beliau katakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dari la ruqyata illa min ainin aw humatin. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, walakin haddathana Ibnu Abbas anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Sa'id bin Jubair melanjutkan riwayat lain, berpindah kepada riwayat lain, telah sampai kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah sampaikan sabdanya, uridat alayya al-umam. Uridat, telah dibentangkan, alayya, kepadaku. Siapa yang membentangkan atau menunjukkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat lain, dzalika kana lailatul isra, kejadian itu pada malam Isra. Diperjalankannya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka beliau ditampakkan oleh Allah jalla wa ala al-umam, jamak dari kata al-ummah, umat-umat yang ada. Faraaitu an-nabiyya, maka aku lihat di sana, kata Nabi, seorang nabi, wa ma'ahu ar-rahtu, yang bersama Nabi itu ada sekelompok pengikutnya. Ar-rahtu tadi dikatakan pengikut, tetapi lebih pastinya adalah sekumpulan yang jumlahnya tidak mencapai 10. Itu dinamakan rahtu. Ada yang menyebutkan antara angka 3 sampai 10 itu ar-rahtu. Maka aku lihat ada seorang nabi yang hanya punya pengikut antara 3 sampai 10 orang. Atau tidak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan aku lihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya ar-rajul, satu orang, war-rajulan, dan hanya dua orang. Naam. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku juga lihat ada seorang nabi, laysa ma'ahu, yang tidak bersamanya ahadun, seorang pun. Artinya apa? Tidak punya pengikut. Nabi ini bukan manusia biasa. Nabi siapa yang dimaksudkan di situ? Wallahu alam. Kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, baik yang disebutkan namanya sampai kepada kita ataupun tidak. Maka di sini di antaranya nabi yang disebutkan di sini tidak disebutkan namanya. Itu ada yang punya pengikut paling banyak 10. Ada yang cuma 1 atau 2 orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Pertanyaannya, apakah berarti nabi tadi tidak berhasil dalam dakwahnya? Jawaban orang yang beriman menyatakan sama sekali tidak. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya adalah berhasil. Kenapa berhasil? Karena telah menunaikan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana adanya. Allah tidak bertanya seberapa banyak kamu dapat pengikut. Yang Allah tanya, sudahkah engkau sampaikan sebagaimana yang aku perintahkan? Itu yang ditanya oleh Allah. Maka jangan dibalik, ketika melakukan dakwah, kemudian memakai taktik dakwah, cara-cara dakwah yang tidak ada tuntunan dalam agama ini, karena dalam menggapai sebisa mungkin sebanyak pengikut, mendapatkan pengikut yang banyak, yang menjadi targetnya bagaimana dakwahnya kemudian direspon oleh banyak orang. Nah, maka kemudian dinilailah sebagai dakwah yang berhasil. Maka barometer atau ukuran di dalam din dakwah adalah sifatnya tauqifiyah. Sifatnya adalah sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, tinggal kita meneruskannya, mencontoh apa yang sudah mereka lakukan, Kalau ternyata sudah kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian ternyata tidak mendapatkan respon sesuai dengan yang diharapkan, maka kita telah lakukan amanat dari Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak menjadi ukuran seberapa engkau dapatkan pengikut. Ini menjadi dalil bahwa jumlah bukanlah penentu suatu kebenaran. Nah, target untuk mendapatkan jumlah banyak bukanlah menjadi ukuran terhadap dakwah itu benar. Dakwah tadi sesuai apa yang dituntunkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kita lanjutkan. Idh rufi'ali sawadun azim. Idh rufi'ali sawadun azim. Fadhanantu annahum ummati. Faqilali hadha Musa wa qawmuhu. Fanadartu فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku, kata Nabi. Tiba-tiba ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala kepadaku sawadun azim. Sawad, jumlah mayoritas. Azim, yang besar. Nah, yang maksudnya di situ adalah individu-individu yang terlihat dari jauh. Ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sekelompok jumlah umat yang besar. Fadzalantu annahum ummati, aku kira mereka itu, kata Nabi, umatku. Nah, aku kira itu adalah umatku. Faqilali, kemudian disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Itu adalah umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Itulah Musa alaihissalam dan kaumnya. Nah, beliau mengira itu umatnya. Ternyata bukan. Sampai pemberitahuan bahwa itu Nabi Musa dan pengikutnya. Fanadhartu fa'idha sawadun azim. Kemudian aku pandang lagi. Maka tiba-tiba ada sawadun azim lagi. Jumlah yang sangat besar lagi. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, ini adalah umatmu, hai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan, yang bersama mereka itu jumlahnya 70 ribu orang. Yadkhuluna al-jannah, yang mereka akan masuk ke dalam jannah, surganya Allah, bighairi hisabin wala adab, tanpa melalui proses hisab, dan tanpa pula melalui proses azab. Berdasarkan apa yang disebutkan tadi, sawadun azim yang pertama, ternyata bukan. Bahkan justru itu Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Di situ juga menunjukkan fadilah, keutamaan. Pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel, yang tentunya mereka beriman kepada para rasul, kepada kitab-kitab yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan, Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Dan memang pada kenyataannya kaum yang namanya Bani Israel sebelum mereka berpecah itu banyak. Dan banyak, bahkan dikatakan mayoritas para nabi yang ada dari kalangan Bani Israel. Kecuali hanya 12 yang bukan dari kalangan Bani Israel. Sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan Bani Israel yang Allah telah muliakan mereka. Nah, di masa itu. Kemudian sesudah itu terjadilah apa yang terjadi, dikotori, dikacaukan oleh kaum Yahudi. Nah, maka berdasarkan dari hadis ini menunjukkan bahwa pengikutnya Nabi Musa alaihissalam memang banyak sekali. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayatnya, wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami telah lebihkan mereka tadi pada seru sekalian alam. Yakni maksudnya apa? Fi zamanihim, pada zamannya. Nah. Dan di zaman mereka pula dan sebelumnya, dari mereka ada yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala, sekelompok yang tidak terbilang, demikian banyaknya juga yang kufur kepada Allah. Seperti hizibnya Jalut dan yang semisalnya. Maka Allah Jalla wa'ala muliakan Bani Israel sekali lagi dengan iman. Jadilah mereka orang yang afdal di zamannya. Maka kalau kita baca apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dan yang lainnya, bagaimana pembangkangan mereka kepada para nabinya dan berselisihnya mereka di dalam agamanya. Maka cukuplah menjadi pelajaran bagi umat ini sampai yaumul qiyamah. Maka kemudian berikutnya barulah ditampakkan sawadun adzim yang berikutnya, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya sejumlah 70 ribu orang yang Allah akan masukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Siapakah mereka? Tentu memiliki ciri-cirinya. Nah, padanya memiliki ciri-cirinya yang insya Allah akan kita bahas pada kajian mendatang. Akan tetapi setidaknya kesimpulannya, ciri-ciri mereka ada 4. Ciri-ciri 70 ribu orang tadi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama, falam yushriku billahi syai'a. Mereka tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Yang kedua, la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Yang tentunya masing-masingnya nanti ada penjelasannya. Minta ruqyah dibolehkan, tetapi tidak tergolong dari 70 ribu orang ini tadi. Maka salah satu ciri dari mereka, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Beda masalahnya ketika dia ditawarkan untuk diruqyah. Bukan dia sendiri yang meminta. Wala yaktawun, yang ketiga adalah tidak meminta diobati dengan timpaan besi yang hangat. Satu pengobatan penyakit yang ada di masa dahulu dan sampai hari ini juga mungkin masih berlangsung, pengobatan dengan timpaan besi yang hangat. Nah, maka mereka tadi layak tahu, tidak meminta untuk diobati dengan cara tersebut. Yang keempat, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur adalah meyakini suatu anggapan sial, yang nanti pula kita akan sampai penjelasannya. Inti keempat ciri tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka meletakkan tawakkalnya. Sehingga tidak sedikit pun menolehkan pandangannya kepada manusia, berharap manfaat atau pertolongan dari mereka, tetapi sepenuhnya dia letakkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Antum berikan tanda sampai di mana kita bahas untuk mengingatkan kembali pada kajian mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang kita peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat